Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini, di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, masih diberi kesempatan untuk sujud, rukuk, diberi kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, diberi nikmat untuk bisa hadir di majlis ilmu yang merupakan taman surga, taman jannah yang Allah bangga dengan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya, si fulan bin fulan hadir di majlis ilmu, di majlis, di salah satu dari rumah Allah Ta'ala, di mana malaikat menaungi sayap-sayap mereka, menaungi dengan sayap-sayapnya para penuntut ilmu, karena ridho, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Begitu juga ikan-ikan di lautan, di sungai, mereka mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Ikhwati billah, mari kita perhatikan niat-niat kita, hati-hati kita. Sudahkah kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla? Sudahkah ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh amal soleh yang seperti ini sangat kita butuhkan nanti pada yaumul kiamah. Adapun harta, istri, anak, kita akan lari dari mereka semuanya. Yang kita butuhkan pada hari itu adalah amal soleh kita, bukan amal soleh istri dan anak-anak kita, tapi amal soleh kita. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita yang akan bermanfaat bagi kita pada yaumul kiamah. Pada pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir, Tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Kita masih membaca tafsir surat Abasa, surat Makiyah, tentang kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, yang ketika mendatangi Rasulullah ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar, ingin dibimbing di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi para pemimpin-pemimpin Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah bermuka masam dan berpaling darinya. Maka Allah menegur beliau dengan menyatakan, "Kalla, jangan demikian. Innaha tadhkira." Sesungguhnya, hal yang demikian itu adalah peringatan. Allah menegur Rasulnya dengan lembut untuk tetap bersikap lemah lembut dan jangan berpaling kepada orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Walaupun cuma satu orang, tetap dilayani. Walaupun dia miskin, walaupun cacat, tetap dilayani. Jangan sampai gara-gara orang-orang yang kaya menyebabkan meninggalkan orang bersemangat mempelajari Al-Quran. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang berkehendak menginginkan mendapatkan bimbingan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka barang siapa yang berkehendak mengambil pelajaran, maka hendaklah dia mengingat, maka hendaklah dia belajar Al-Quran, yang mana peringatan itu, pengajaran itu berada di suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atim mutahharah, lembaran yang ditinggikan derajatnya, mutahharah lagi suci, bi'aydi safarah, yang berada pada tangan-tangan utusan, para tangan-tangan malaikat yang merupakan duta-duta, nam, yang menghubungkan antara Allah dan hambanya. Merekalah para malaikat. Kiramim bararah, Al-Quran itu berada di tangan malaikat yang mulia, lagi berbakti, hatinya berbakti, amalan-amalannya barokah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, alangkah celakanya manusia, alangkah kufurnya manusia, tidak bersyukur dan nikmat Allah berikan kepada mereka Al-Quran, tidak memiliki waktu untuk mempelajari Al-Quran, tidak bisa mempelajari, membaca Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak mengerti makna Al-Quran, tidak mengamalkan sesuai dengan perintah Allah daripada Al-Quran, tidak mendawahkan isi kandungan Al-Quran. Alangkah celakanya manusia, alangkah kufurnya mereka. Min ayyisya'in khalaqa, emangnya dari apa manusia itu diciptakan? Min nutfah, manusia itu diciptakan dari air mani. Manusia itu diciptakan dari air mani yang hina. Jangan sombong sehingga tidak memiliki waktu dan dikasih umur oleh Allah. Andai saja memiliki perhatian sedikit saja, enggak banyak perhatian terhadap Al-Quran, cukuplah satu hari dia menghafal satu ayat, itu saja belum cukup. Dia termasuk orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Satu hari satu ayat saja, insya Allah satu tahun kita sudah hafal 350 ayat. Dua tahun sudah 700. Tiga tahun sudah 1000. Namun kenyataannya umur kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mana hafalan kita? Menunjukkan kurang perhatian terhadap Al-Quran. Tidak ada perhatian terhadap Al-Quran. Jangankan mengerti tafsirnya, maknanya tidak tahu. Jangankan maknanya, membacanya saja kadang tidak bisa. Jangankan menghafal, membacanya saja belum faham. Alang kufurnya manusia, sombongnya luar biasa, tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah telah turunkan kepada mereka. Alangkah celakanya manusia, alangkah kufurnya dia. Emangnya manusia itu tercipta dari apa? Dari nutfah, dari tetes mani. Kenapa tidak peduli dengan nikmat Allah? Dibacakan Al-Quran. Nah, dia tidur-tiduran, menjauh, lari, enggak mau mendengarkan majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, pura-pura enggak mengerti. Nah, takut, kepanasan. Nah, tidak nyaman hatinya dibacakan Al-Quran. Tetapi kalau mendengarkan musik atau mendengarkan, menonton film-film, hatinya tenang. Nah, hatinya suka, bahagia. Tetapi kalau dibacakan Al-Quran, dia kepanasan. La haula wala quwwata illa billah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, Allah ciptakan manusia itu dari air mani, kemudian Allah tentukan kadarnya. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalannya. Untuk mendapatkan dunia mudah, asal mau bekerja, tidak gengsi, insyaallah Allah kasih rezeki. Allah mudahkan, rezeki banyak kok. Di lautan sampai hari ini, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, enggak pernah habis kok ikan-ikannya. Buah-buahan, sayur-sayuran di tanah masih tumbuh kok. Ya. apa saja, kamu semprot tumbuh lagi, kamu bunuh yang lain tumbuh. Luar biasa, rezeki tidak pernah kurang-kurang. Yang kurang itu syukur, rasa syukur yang kurang. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah mudahkan semudah-mudahnya. Untuk menuju akhirat pun ya Allah mudahkan. Adanya pondok pesantren Ahlus Sunnah yang sangat banyak di mana-mana. Adanya ustadznya, pembimbingnya, mudarisnya, ada. Alasan apa lagi? Allah mudahkan semudah-mudahnya. Nantilah, nantilah, nantilah. Itulah selalu ucapan yang keluar dari mulut manusia. Alangkah kufurnya manusia terhadap nikmat Allah Ta'ala. Allah mudahkan baginya jalan yang mudah. Summa amatahu, kemudian Allah matikan dia. Faqbarah, dan dikuburkanlah dia. Nah, Allah perintahkan manusia untuk dikubur sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan untuk manusia. Tidak seperti hewan yang bangkai mereka berserakan di mana-mana. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian apabila Allah berkehendak, Allah bangkitkan dia untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Tidak demikian. Lamma yaqdi ma amarah, manusia itu belum menunaikan perintah-perintah Allah, manusia itu belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau perintah Allah saja tidak dikerjakan, apalagi perintah manusia. Perintah Allah yang merupakan kewajiban-kewajibannya, dia tinggalkan, dia lalaikan. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ تُعَامِهِ, maka tidaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Coba lihat makanan kalian. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan kita. Anna sabawna al-ma'a sabba, kami, kata Allah, yang menurunkan air hujan dengan tercurah. Kami, kamilah yang menurunkan air hujan itu dengan tercurah. Thumma syaqaqonal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatuna fiha habba, kami tumbuhkan dari bumi itu berbagai macam biji-bijian. Wa'inaba wa qobba, buah anggur, dan juga buah qobba, buah qot. Wa zaituna wa nakhla, buah zaitun, dan juga buah kurma. Wa hadaika ghulba, kebun-kebun yang lebat, dan juga kebun-kebun yang rindang. Wa faqihata wa abba, berbagai macam buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu nikmat untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sampai bacaan kita pada ba'da subuh kemarin, sampai summa idza syaa'a ansyarah. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Summa arsyadahu ta'ala ila an-nadhri wa tafakkuri fi ta'amihi. Kemudian Allah membimbing, mengarahkan manusia agar manusia memperhatikan, memikirkan makanan yang dia makan. Nah, coba pikirkan apa yang kamu makan. Kenapa sih kamu belum bisa bersyukur juga kepada Allah? Tidak mau mengerjakan perintah Allah, mengkufuri nikmat Allah yaitu Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, enggak mau hadir di majelis ilmunya, kenapa? Baik-baik, sekarang coba perhatikan. Sekarang lihat, kemudian Allah bimbing manusia supaya mereka mau baik, mau taat, mau mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka Allah arahkan manusia untuk memperhatikan apa yang dia makan. Semoga kalau dia sadar, dia akan sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrarat alaihi tabaqati adidah. Coba kamu perhatikan bagaimana sampainya makanan-makanan kepada kalian, padahal makanan itu sampai kepada kalian melalui proses yang bertingkat-tingkat dan banyak prosesnya. Coba kamu makan nasi goreng misalnya. Nasi goreng itu ada nasinya dari beras. Beras itu, untuk makan nasi itu, gabah itu harus ditanam, disemai dulu. Setelah tumbuh ditanam. Setelah tanam harus dibersihkan rumput-rumputannya. Kayak dia bernas, tumbuh biji-bijian yang satu menjadi 7, 7 menjadi 700. Kemudian dipisahkan dari batangnya, kemudian dijemur, kemudian dikeluarkan, dihilangkan kulit-kulit arinya dan yang seterusnya, baru direbus, nah, kemudian digoreng. Lama prosesnya. Belum lagi ditambah cabenya dan lainnya. Coba kamu perhatikan, kok bisa sampai kepada kalian, nah, yang tidak menanamnya, tapi kok bisa sampai kalian bisa menikmatinya dengan sukaria. Ingat-ingat apa yang kamu makan, coba lihat. Ada sayurnya, ada cabenya, ada bawangnya. Perhatikan apa yang kalian makan. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang melalui berbagai macam proses ternyata sampai juga kepada kalian. Wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan perkara itu sampai kepada kalian sehingga kalian bisa membuat roti dari gandum dengan berbagai macam model-model makanan. Nah, luar biasa. Dan tiap hari ada tetangga yang membikinkan, membuat, menjual lengkap. Kemudian Allah menyatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih," maka dalam manusia memperhatikan apa yang dia makan, perhatikan makanannya. "Anna sababnal ma'a sabba," kami kata Allah yang menurunkan airnya dengan tercurah. Ay anzalna al-matar al-ardi bikasratin, kami turunkan hujan di atas muka bumi dengan jumlah yang banyak. Coba bayangkan kalau bumi ini tidak ada air, tanaman kalian mati, kekeringan, rumput-rumput tidak ada. Karena rumput-rumput tidak ada, hewan ternak kalian pun mati. Tandus tanahnya, hewan ternak mati. Sehingga buah-buahan, makanan semuanya nihil. Akhirnya kan kelaparan. Coba kamu lihat, kaum muslimin atau masyarakat yang berada di daerah-daerah tandus, kecuali Saudi Arabia, daerah-daerah tandus, nah, mereka, anak-anak mereka, ya Allah, tinggal kulit dan tulang. Padahal mereka muslimin, nah, kurus ini, di Palestina, ya Palestina, masyarakatnya, ya Allah, kurus-kurus. Kalian makan berlebihan, kadang dibuang-buang, sisa dibuang, mereka kelaparan. Kalian itu mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla, tidak seperti mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa kalian mendapatkan makanan yang bermacam-macam dan tidak pernah kurang? Allah turunkan hujan. Dari hujan itu, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman. Summa syaqaqana, summa syaqaqanal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu. Linnabat, agar supaya tumbuh berbagai macam tanaman. Syaqqa, dengan sebenar-benar dibelah. Dibelah bumi, biji-biji tadi tumbuh, terbelah. Fa'ambatna fiha, maka tumbuhlah, kami tumbuhkan dari bumi itu. Asnafan musannafah min anwa'il at'imah, berbagai macam jenis tanaman-tanaman dan makanan-makanan. Al-lazizah, yang sangat lezat. Nah, tumbuh berbagai macam biji-bijian, buah-buahan, nah, sayur-sayuran, lezat luar biasa. Rasa nanasnya nikmat, buah duriannya juga nikmat, lezat. Nangka cepedaknya sangat lezat. Nah, buah mangganya nikmat, jambu bijinya juga manis. Nah, berbagai macam tanaman, ada sayur sawi, sayur bayam, kangkung, semuanya nikmat. Wal aqwat asyahiyah, tanaman-tanaman yang bermanfaatnya membuat kalian itu kuat. Nah, memiliki energi, karbohidrat yang sangat kalian butuhkan. Habba, kami tumbuhkan berbagai macam bijian. وَهَذَا شَامِلٌ لِسَئِلِ الْحُبُوبِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الْأَسْنَافِهَا. Ini mencakup seluruh biji-bijian dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Biji sawi, biji kangkung, biji gandum, biji kurma. Semuanya tumbuh dengan berbagai macam jenis. Biji sawit, biji karet, sehingga tumbuh. Semuanya Allah tumbuhkan. Wa inaba wa qutba. Dan juga anggur, biji anggur pun terbelah, tumbuh. Wa qutba, dan juga buah qut. Wa huwa al-qut, buah qut. Wa zaituna wa nakhla, dan juga buah zaitun dan juga kurma, tumbuh semuanya. Wa khassa hadhil arba'ah, Allah khususkan penyebutan empat macam buah-buahan di sini. Kenapa tidak menyebutkan yang lainnya? Padahal sangat banyak biji-bijian yang lainnya, buah-buahan yang lainnya. Hanya empat disebutkan. Likasrati fawaidiha wa manafi'iha, karena empat tumbuhan ini, empat buah-buahan ini sangat banyak faedah dan manfaatnya. Apa saja? Nah, anggur. Subhanallah, itu bisa untuk membersihkan ginjal, di antara faedah dan manfaatnya. Nah, kemudian zaitun bisa melancarkan pencernaan, menghilangkan racun-racun, menurunkan kolesterol. Nah, kurma bisa menaikkan gula darah atau trombosit, darah, untuk menimbulkan tenaga, makanan yang sangat bergizi, dan yang lainnya. Luar biasa. Wa hadaiqa ghulbah, dan juga kebun-kebun yang lebat, yang rimbun, yaitu bisatin, yaitu bustan, kebun-kebun. Fiha, yang di dalamnya asjar, terdapat pohon-pohon. Al-kathirah, dengan berbagai macam jenisnya. Al-mutafa, yang multafit, yang lebat, yang rimbun. Wa fakihata wa abba, buah-buahan. Wa abba, dan juga rumput-rumputan. Al-fakiha, yaitu ma yatafakkahu fihi al-insan, apa yang dimakan oleh manusia, buah-buahan yang manusia makan. Mintin, baik itu buah tin, luar biasa nikmatnya. Namun sayang, buah-buah yang Allah sebutkan ini, yang malah orang-orang Australia, orang-orang kafir yang banyak menanamnya. Buah tin yang sangat manfaat, 1 kilonya 200 ribu. Dia menanam ratusan hektar. Ternyata orang-orang kafir yang memperhatikannya. Namun tetap saja kembali kepada kaum muslimin, tinggal membelinya. Buah tin yang sangat banyak manfaatnya. Wa inab, buah anggur. Wa khawkhah, dan juga buah persik. Wa ruman, dan buah ruman. Apa nama itu ruman itu? Di rumah, depan rumahmu itu ada. Apa namanya? Delima. Buah delima, buah surga. Itu buah-buah surga. Buah tin, itu buah surga. Ruman, buah delima, itu buah surga. Subhanallah. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya Allah tumbuhkan. Wa abba, ab artinya ma ta'kulu al-baha'im wal an'am, apa yang dimakan oleh binatang ternak kalian dan juga hewan-hewan peliharaan kalian. Peliharaan kalian bisa memakannya, membutuhkan rumput. Dan juga makan-makan yang lainnya. Demikian kambing kalian, sapi kalian, unta kalian dapat makan. Allah semua yang menumbuhkan itu. Walihada qala, oleh sebab itu Allah berfirman, mata'an lakum walianamikum, semua itu untuk kenikmatan bagi kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Allati khalaqaha Allah wa sakharaha lakum, Allah lah yang menciptakannya dan Allah pula yang menundukkannya untuk kalian. Binatang-binatang ternak itu Allah yang ciptakan. dan Allah pun yang membuat dia tunduk kepada kalian. Sehingga diikat mau, ditarik ke sana kemari mau, dipotong siap, dijual siap. Allah yang menundukkan semuanya untuk kalian. Allah siapkan dari berbagai macam binatang ternak kalian, berbagai macam jenis burung-burung, hewan-hewan, semuanya ditundukkan untuk kalian. Faman nazara fiha, barang siapa yang memperhatikan berbagai macam kenikmatan ini, aujabalahu dzalika syukru rabbah, mudah-mudahan dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah perintahkan, coba lihat apa yang kamu makan. Kalau dia berpikir, insyaallah dia akan menjadi orang yang bersyukur. Iya ya, semua ini nikmat dari Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bala juhdu fil ina fil inabati ilaih, maka seorang hamba itu akan bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Qur'an. Kalau gitu saya akan belajar Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an terdapat perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh hamba. Masalah apa saja ada dalam Al-Qur'an. Kalau manusia itu bersyukur, pasti dia akan mencurahkan perhatiannya mempelajari Al-Qur'an. Karena sangat penting dan butuh dirinya terhadap Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an yang butuh kepada kita, kita yang sangat butuh dengan Al-Qur'an. Orang yang bersyukur pasti dia akan menyempatkan dirinya mempelajari Al-Qur'an. Nah, wa iqbal ala ta'atihi, dan pasti dia akan menerima dan taat dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa tasdiq bi akhbarihi, dia pasti akan membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kalau saja dia mau memperhatikan apa yang dia makan. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau peduli apa yang kita makan. Tinggal beli, makan. Yang penting banyak duit. Apapun yang dia inginkan, makan, makan, makan. Tidak memikirkan apa yang kalian makan itu dari mana. Kalau Allah enggak turunkan hujan, apa bisa uang kalian yang bertumpuk-tumpuk di dalam lemari itu untuk beli makanan? Nah, sampai uang itu enggak ada harganya lagi. Kalau enggak ada makanan, harganya sangat mahal. Mau beli enggak ada barangnya, untuk apa uang itu? Nah, berbagai macam buah-buahan dan makanan ini ada karena nikmat Allah. Maka bersyukurlah dengan cara mengerjakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, meninggalkan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itulah takwa. Kemudian Allah berfirman, kemudian kita membaca tafsir firman Allah yang berikutnya. Ayat yang ke-33, 32, 33 sampai 42. Fa idza ja'atis sakhah, termasuk bersyukur pada Allah, yaitu membenarkan berita yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang akan terjadinya hari kiamat. Harus beriman adanya hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang kencang menggelegar yang sangat keras ketika hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru al-mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari dari orang yang dia cintai, yang dia muliakan, yang dia cintai. Dia lari, seseorang lari dari saudaranya, dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia lari dari ibunya, dia lari dari bapaknya. Karena memang di dunia dia tidak berbakti, dia sering mengkhianati ibunya, dia sering mengkhianati bapaknya. Banyak urusan yang dia harus pertanggungjawabkan, sehingga dia lari. Dia lari dari ibunya, dia lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, ketemu anak, ketemu istrinya, dia lari, enggak mau ketemu istrinya. Karena di dunia dulu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan istrinya, dia tidak tunaikan. Dia zalim dengan istrinya. Demikian juga dengan anak-anaknya. Dia lari dari anaknya, yang diabaikan pendidikannya, diabaikan nanam pengajaran anaknya. Karena di akhirat nanti apa yang dilakukan anak kita ya, ketika mereka dewasa itu untuk mereka. Kita jangan mengandalkan. Yang penting saya anak-anak belajar Al-Quran. Terus kamu? Jangan mengandalkan anakmu. Kalau anakmu baca Al-Quran, kamu juga harus baca Al-Quran. Bahkan kamu sebagai suri tauladan mereka. Karena kamu tidak menjadi suri tauladan, nah, kamu pun akhirnya malu dan lari dari anakmu. Likullim bi'im minhum yaumaidhi sya'nu yughni. Masing-masing orang pada hari kiamat punya kesibukan masing-masing. Enggak peduli dengan istrinya, dengan anaknya, ibunya, bapaknya. Masing-masing sibuk terhadap dirinya masing-masing. Wujuhu yaumaidhi musfirah. Wajah-wajah pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dohikatum mustabshirah. Dalam keadaan tertawa dan bersukaria, bergembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah. Namun ada juga pada hari itu wajah-wajah yang suram, tertutup debu. Wajahnya suram, tertutup debu. Tarhaquha qatarah. Tertutup kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itulah wajah-wajah orang kafir lagi fajir, pendosa, penentang dan yang lainnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ayat artinya, "Idza ja'atis sayhatul qiyamah." Idza ja'atis sayhatul qiyamah, apabila datang suara yang menggelegar pada hari kiamat. Allati tasukhu lihawli hauliha asma', suara yang memekakkan telinga. Watanza'iju laha af'idah yauma idzin, di mana pada hari itu hati-hati manusia tergoncang. Mimma yaran nasu min al-ahwal wa shiddatul hajah lisalafil a'mal. Ketika manusia melihat keadaan-keadaan yang sangat mengerikan, sadarlah manusia betapa butuhnya mereka dengan amal-amal soleh mereka ketika di dunia. Ternyata mereka sangat butuh dengan amalan mereka di dunia. Ternyata amalnya kurang, amalnya sedikit. Menyesallah manusia, akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, sebentar saja, ya Allah, untuk beramal soleh. Namun hal itu tidak diizinkan. Hanya dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mempelajari Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak memahami Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak menghafal Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak meninggalkan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran? Yang namanya penyesalan selalu berada di belakang. Dia pun menyesal. Ya firul mar'u, maka dia pun lari. Seseorang itu lari. Mina izzan nasu ilaih, dari orang yang paling dia kasih. Wasfakihim ladaihi, dari orang-orang yang dia cintai dia lari. Dulu di dunia dia disayang dan anak-anaknya dia rawat, dia berikan pakaiannya yang bagus, dia kasih gizi, makan-makanan yang bergizi. Nah, dia manja-manja. Tetapi ternyata pada hari kiamat anaknya nuntut, kenapa dia tidak diajari Al-Quran? Akhirnya dia lari. Kenapa dia tidak dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam ini? Maka seorang bapak lari dari anak-anaknya, lari dari orang yang dia cintai, yang dia muliakan. Min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya. Ai zaujatihi, lari dari istrinya. Wa bani, lari dari anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Dzalika li'annu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayat artinya qad asghalathu nafsuhu, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang penting dirinya selamat, yang penting dirinya jangan diazab. enggak peduli dengan istrinya diazab atau tidak, enggak peduli dengan bapaknya, enggak peduli dengan anaknya, enggak peduli dengan siapapun, yang penting dirinya selamat. Wahtamma lisikakiha, dia lebih mementingkan untuk menyelesaikan urusannya, ingin lepas dari berbagai macam tuntutan-tuntutan karena banyak yang menuntutnya. Bapaknya menuntut, anaknya menuntut, istrinya menuntut, menuntut. Dia lari, dia ingin lepas dari tuntutan-tuntutan. Walam yakun lahu iltifati ila ghairiha. Namun, nah, dia tidak bisa melihat kepada yang lainnya, tidak bisa berpaling kemana-mana. Fahina idin, maka ketika itu yang kasimul khalqa ila fariqain, manusia terbelah, terpecah menjadi dua macam, dua jenis manusia terbelah menjadi berdua, dua kelompok. Pada hari kiamat manusia terbelah menjadi dua kelompok, suada wa asqiya, ada manusia-manusia yang bahagia dan ada juga manusia yang sengsara, yang celaka. Fa amma suada, adapun orang-orang yang bahagia, fa wujuhum yauma idzin musfirah, maka pada hari 6, maka wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Aiqad dhahara fiha as-surur wal bahja, artinya nampak pada wajahnya kegembiraan dan juga wajahnya cerah. Kenapa cerah? Kenapa dia bergembira? Man ma min ma'arifu min najatihim, karena dia tahu perkara-perkara yang membuat dia senang, bikin dia selamat. Wa fawzuhum bin na'im, perkara-perkara yang membuat dia bahagia dan bisa merasakan berbagai macam kenikmatan, dia tahu. Sehingga di dunia dia sungguh-sungguh beramal soleh, dia kumpulkan amal-amal soleh, bekal-bekalnya yaitu di taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dia tahu sebaik-baik bekal adalah taqwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga di dunia dia kerjakan apa yang Allah ridho, yang Allah perintahkan, dia tinggalkan apa yang dia larang, dia tahu. Sehingga wajahnya pada hari kiamat itu berseri-seri, nah, bergembira, senang. Dhahikatun mustabashirah, dia tertawa, lagi bersukaria. Bahkan dia pun berkata kepada seluruh manusia, ketika dia mendapatkan amalannya, catatan amalannya dari sebelah kanannya, dia bergembira dan mengumumkan kepada orang-orang yang berada di kanan dan kirinya. Nah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang dikasih catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia bergembira dan bersorak senang. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan catatan kitabnya, catatan amalannya dari sebelah kirinya, dia pun bersedih. Kitab apa ini? Tidak ada yang terluputkan dari amalan-amalan yang dia pernah lakukan di dunia, berbagai macam kejelekan ada semuanya. Dia pun sedih dan muram. Wa wujun, dan ada juga pada hari kiamat wajah-wajah asqiya, orang-orang yang celaka. Yauma idzin 'alayha ghabarah, pada hari itu wajah-wajah mereka tertutup debu. Tarhaquha ay taghshaha, diselimuti, tertutup kegelapan. Taghshaha qatarah, tertutup gelap, wajahnya suram. Fahiya sauda, wajahnya berubah menjadi hitam. Muzlimah, gelap. Mutlihir, mutlahimah, dan bertambah hitam. Sudahlah hitam, gelap, semakin hitam. Wajahnya gelap. Qad aisat min kulli khair, sehingga dia berputus asa dari semua kebaikan. karena memang enggak ada kebaikan dia, ataupun ada kebaikan tapi sedikit yang dia kerjakan di dunia. Akhirnya dia putus asa. Apa yang mau diandalkan? Karena kebaikan-kebaikannya tidak ada. Yang banyak adalah kejelekan-kejelekan, dosa, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sehingga di akhirnya dia berputus asa. Warafa syaqaaha wa halakaha. Dia pun tahu bahwa dia akan sengsara dan celaka. Dia celaka dan pasti akan sengsara. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah alladzina bihadzal wasfi. Orang-orang yang telah Allah sebutkan sifat-sifatnya, yaitu orang-orang kafir yang fajir, yaitu alladzina kafaru bi ni'matillah. Orang-orang yang mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, yang mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat mata, telinga, hati, nam, nikmat istri, anak, adanya ibu dan bapaknya, tidak digunakan kesempatannya untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada anaknya, dia kufur, mereka akan menyesal. Ai alladzina kafaru bi ni'matillah, yaitu orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Wa kadzabu bi ayatillah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kami enggak mendustakan. Kenapa kamu enggak mempelajarinya? Enggak mau hadir di majelis ilmu yang dipelajari Al-Qur'an. Tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya. Mereka itu adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Wa kadzabu bi ayatillah, dan mereka mendustakan Al-Qur'an, mendustakan ayat-ayat Allah. Watajarru'u ala maharimihi, dan mereka adalah orang-orang yang berani melanggar apa-apa yang Allah haramkan dia lancang, sehingga perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia kerjakan. Nah, karena tidak peduli dengan Al-Quran. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita, mengampuni kita yang selama ini mungkin kurang perhatian terhadap Al-Quran. Nah, tidak bisa membacanya, belum mampu untuk membaca dengan baik. Padahal orang-orang bisa baca Al-Quran dengan baik, tahu makna dan artinya, mereka bersama bararah, bersama para malaikat yang mulia. Namun ternyata kita belum sanggup memahami maknanya dan tafsirnya, apalagi mengamalkannya. Masih banyak sekali perintah Allah yang belum kita kerjakan, masih banyak sekali larangan Allah yang masih kita kerjakan. Semoga Allah maafkan kita, ampuni kita, kita tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita akan berupaya bersungguh-sungguh. Naam, setelah ini akan mempelajari Al-Quran dengan baik. Naam, mensyukuri nikmat Allah ini dan juga nikmat-nikmat Allah yang lainnya kita syukuri, dengan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah maha dermawan, lagi maha mulia. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian selesailah kita pembacaan tafsir surah Abasa wa Tawalla, surah Abasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, dan insyaallah kita akan berpindah mempelajari surat yang berikutnya, surah An-Nazi'at insyaallah taala. Nastaghfiru bi dzalika qadir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.